Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa kita berjumpa kembali dalam kajian rutin kita dalam kajian fikih. Dan alhamdulillah pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan yang ketiga dalam pembahasan kitab nikah. Pada dua pertemuan kita yang lalu telah kita buka kajian kita mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan nikah. Kajian kita yang lalu telah kita terangkan mengenai bahwasannya seorang laki-laki diperbolehkan untuk nikah dengan 4 seorang perempuan kalau dia berstatus lelaki yang merdeka, kalau dia berstatus lelaki yang yang berstatus hamba sahaya, maka dia diperbolehkan untuk mengawini 2 perempuan saja. Dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan juga mengenai hikmah daripada diperbolehkannya poligami, diperbolehkannya seorang laki-laki untuk menikah lebih dari 1, hikmahnya dan juga berikut hukum-hukum daripada poligami itu sendiri sesuai dengan keadaan dan kondisi seorang laki-laki. Dalam kajian kita pada malam hari ini kita akan beralih kepada pembahasan mengenai masalah hukum daripada nazar, hukum daripada melihatnya seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Memang masalah ini para ahli fikih menyebutkan masalah ini biasanya di bab sholat. Ketika ulama atau ahli fikih membahas dan menerangkan mengenai masalah aurat yang wajib ditutup ketika sholat, mereka membahas masalah ini juga. Mereka bahas kedua kalinya ketika mereka membahas masalah nikah. Nah, memang sebagian daripada masalah yang akan kita bahas di sini, masalah yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini yang berhubungan dengan masalah nazar sini telah kita bahas pada kajian kita beberapa bulan yang lalu, yaitu dalam kajian Satrul Aurah Inda Shalah, menutup aurat ketika sholat. Dan pembahasan ini diulangi oleh Imam Abi Suja. Cuma dalam kitab nikah ini dibahas lebih terperinci ya, lebih terperinci daripada pembahasan kita ketika waktu masalah menutup aurat ketika sholat. Lah, apa sih hubungannya bab masalah ini, masalah hukum melihatnya seorang laki-laki kepada seorang perempuan disebutkan dalam bab nikah? Masalah ini berhubungan dengan diperbolehkannya seorang laki-laki untuk melihat calon istri kalau dia memang ada niatan untuk melamar seorang perempuan, maka dia dianjurkan untuk melihat perempuan tersebut dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh syarak yang akan kita terangkan. Lah, sebelum kita memasuki masalah hukum melihat seorang laki-laki kepada seorang perempuan, kita akan menyebutkan hukum atau sifat-sifat daripada seorang perempuan atau seorang laki-laki yang perlu untuk dijadikan pedoman dalam mencari teman hidup, dalam mencari pasangan suami atau pasangan istri. Apa saja sifat-sifat yang dianjurkan oleh agama, apa saja kriteria-kriteria yang dianjurkan oleh agama dalam diri seorang istri, calon istri, atau dalam diri seorang calon suami yang sebagai patokan yang dianjurkan oleh agama. Di sini memang seperti yang telah kita kaji dalam kajian kita beberapa waktu yang lalu, ya, bahwasanya tujuan daripada nikah ini sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang tenang, yang bahagia, yang sakinah. Sehingga dengan adanya keluarga yang sakinah ini akan diharapkan di sana akan muncul keturunan yang baik, muncul anak cucu yang baik pula. Kalau sebuah keluarga adalah keluarga yang tenang, keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, keluarga yang taat beragama, maka insya Allah dari keluarga tersebut akan muncul keturunan-keturunan yang baik pula. Dan inilah sesungguhnya tujuan daripada sebuah pernikahan, Tujuan pernikahan adalah agar seorang laki-laki dan perempuan bisa hidup tenang, bisa menemukan ketenangan jiwa, dan bisa mendapatkan anak-anak yang soleh, yang mana anak-anak soleh ini adalah termasuk tabungan untuk kita pada hari esok. Kalau kita sudah meninggal, siapa lagi yang akan mendoakan kita kalau tidak anak-anak kita? Untuk menuju sebuah keluarga yang bahagia dan keluarga yang tentram, di sini seorang laki-laki harus benar-benar bisa memilih calon istrinya. Jangan sampai memilih calon istri yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah dianjurkan oleh agama. Nantinya pada masa depannya dia akan mendapatkan banyak kesulitan. Begitu juga seorang perempuan, hendaknya dia benar-benar pandai dalam memilih calon suami, sehingga yang dia jadikan patokan adalah kriteria-kriteria atau sifat-sifat yang dianjurkan oleh agama, sehingga dalam menaungi rumah tangga dia mendapatkan ketenangan dan ketentraman bersama suaminya. Agama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk memilih ya. Sifat yang pertama yang sangat dianjurkan dalam memilih calon suami atau calon istri adalah sifat taat beragama. Akhlak karimah. Hendaklah seorang calon suami memilih istrinya yang taat beragama dan mempunyai akhlak karimah. Begitu juga seorang istri memilih calon suaminya adalah orang yang taat beragama dan orang yang mempunyai akhlak karimah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza khotoba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid." Dalam riwayat wa fasadun kabir, yang artinya jika seorang laki-laki melamar anak perempuan kamu, yang mana laki-laki ini adalah laki-laki yang telah kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya. Agamanya, dia adalah orang yang taat beragama. Akhlaknya dan akhlak yang karimah. Fazawwijuhu, maka kawinkan dia. Illa taf'alu, kalau tidak kamu lakukan, takun fitnatun, maka dikhawatirkan di sana akan terjadi fitnah. Fil ardi, di muka bumi, wa fasadun arid, dan kerusakan yang sangat besar. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dan mengingatkan kita, kalau seandainya kita tidak mengawinkan anak kita dengan orang yang taat beragama dan dengan orang yang mempunyai akhlak karimah, maka apa yang bakal terjadi? Yang terjadi adalah kerusakan, fitnah. Karena keluarga yang tanpa didasari dengan agama yang kuat dan tanpa didasari dengan akhlak karimah, maka otomatis keluarga tersebut akan hancur dan tidak akan menemukan ketenangan yang kita harapkan dari sebuah perkawinan. Kalau keluarga tersebut keluarga yang amburadul, yang tidak tenang, maka anak-anak yang dilahirkan adalah anak-anak yang tidak tenang pula dan anak-anak yang rusak karena tidak ada perhatian dari orang tua. Bagaimana orang tua tersebut bisa mendidik anaknya kalau orang tua tersebut perlu untuk dididik? Maka di sana akan tercipta generasi yang tidak berakhlak, generasi yang bejat, maka akan timbul fitnah. Ini adalah yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tungkahul mar'atu li arba'in." Seorang perempuan itu dinikahi karena empat sifat. Yang pertama, lima liha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena keturunannya. Wali jamaliha, dan karena kecantikannya. Wali diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidatid din, dan ambillah, pilihlah orang yang taat beragama, perempuan yang taat beragama. Taribat yadaka, pasti kamu akan beruntung. Jadi sifat-sifat yang menjadikan seseorang itu menikahi seorang perempuan, ini empat hal ini. Kalau tidak hartanya, orang-orang ya, jelas orang itu banyak sekali memandang cari suami yang kaya atau cari istri yang kaya. Kalau tidak gitu, lihasabiha, turunannya orang baik, bapaknya adalah orang yang terpandang. Au lijamaliha, kecantikannya. Otomatis seorang perempuan mendambakan suami yang ganteng. Begitu juga seorang laki-laki mendambakan istri yang cantik. Walidiniha, ketaatan dia beragama. Fadfar bidaddin, kalau ini semuanya ini bersimpangan, ada seorang perempuan yang cantik tapi dia tidak mempunyai akhlak, atau perempuan yang kaya tapi dia tidak berakhlak atau tidak beragama Islam, atau ada perempuan yang punya keturunan yang baik, kakek moyangnya adalah orang yang baik-baik tapi dia tidak punya akhlak yang karimah. Terus di sana ada orang perempuan yang tidak kaya, miskin, tapi dia adalah orang yang taat beragama, yang akhlaknya baik. Fadfar bidaddin, maka pilihlah perempuan yang agamanya lurus, perempuan yang taat beragama, perempuan yang mempunyai akhlak karimah. Taribat yadaka, maka kamu akan berbahagia, kamu akan mendapatkan kebahagiaan. Ini adalah anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perempuan kalau meskipun dia cantik tapi dia tidak mempunyai akhlak yang baik dan tidak taat beragama, maka kecantikannya tersebut akan berakibat negatif dalam kehidupan berumah tangga. Dia akan mentang-mentang. Begitu juga bisa kiaskan orang yang kaya, begitu juga orang yang mempunyai keturunan yang baik. Tapi kalau misalnya keempat-empatnya ini kumpul di diri seorang perempuan, seorang perempuan ya cantik, ya anaknya orang baik, ya hartanya banyak, ya dia itu taat beragama. Loh, ini jarang, tapi ada. Kalau ada, Anda mendapatkan sifat empat ini berkumpul dalam seorang perempuan, maka langsung Anda ambil saja. Begitu jika orang laki, maka dia ada nurun ala nur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mendahulukan datuddin, orang yang taat beragama dan orang yang mempunyai akhlak karimah. Karena orang yang mempunyai akhlak karimah dan orang yang taat beragama, ketaatannya tersebut akan menambah dia taat, akan menambah dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akhlaknya akan bertambah baik. Seandainya dia menemukan kekurangan di diri suaminya, maka dia memaafkan kekurangan tersebut. Karena setiap kekurangan yang ada di seorang suami akan ditambal dengan kelebihan yang dimilikinya dalam segi lain. Begitu juga seorang suami, jika suami tersebut adalah suami yang taat beragama dan mempunyai akhlak karimah, jika dia melihat sesuatu kekurangan dari seorang istrinya, maka dia akan memaafkan kekurangan tersebut, dan kekurangan yang ada di istrinya akan ditutupi dengan kelebihan yang ada dari segi lain. Seandainya dia tidak begitu senang, maka dia tidak akan menyakiti perempuan tersebut. Maka sifat utama yang harus kita dahulukan adalah datuddin, seorang perempuan yang mempunyai agama atau beragama yang taat dan mempunyai akhlak karimah. Begitu juga seorang laki-laki yang taat beragama, yang istiqomah dan mempunyai akhlak karimah adalah pilihan utama. Yang kedua adalah an-nasab. Jadi sifat yang kedua yang perlu kita pertimbangkan adalah nasab daripada seorang perempuan tersebut, calon istri, atau nasab daripada calon suami tersebut. Kita lihat dari keluarga bagaimana. Jangan sampai kok misalnya menikahi misalnya perempuan yang mana keluarganya adalah keluarga yang tidak baik, keturunannya keturunan tidak baik. Misalnya kalau bapaknya adalah seorang pencuri, keluarganya terkenal keluarga yang pencuri misalnya, atau keluarga yang makan barang haram misalnya, atau keluarga yang tidak baik, maka sebaiknya ditinggalkan. Karena jika asal pohon, kalau pohonnya jadi pohon ya, nasab itu bisa kita perumpamakan sebagai seperti pohon. Kalau pohon itu kokoh ya, terus akarnya itu mengakar dengan kokoh, dengan bagus, dan makanan yang dia serap itu makanan yang bagus, maka dia buahnya akan bagus juga. Tapi kalau pohon tersebut pohon yang akarnya tidak kuat, akarnya jelek, maka buah yang dihasilkan adalah buah yang kecil-kecil, tidak seperti biasa. Maka menimbang atau melihat keturunan yang baik ini adalah hal yang sangat dianjurkan. Ya. Terus sifat yang ketiga, hendaklah calon suami atau calon istri bukanlah keluarga yang sangat dekat, seperti yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Dekat seperti apa? Dekat misalnya misanan. Yang lebih baik adalah kawin dengan orang yang lebih jauh. Orang yang lebih jauh. Karena hikmah daripada, termasuk salah satu hikmah daripada pernikahan adalah untuk menjalin kekeluargaan dengan keluarga adik-adik, dengan keluarga yang jauh, sehingga kita, jadi kita memasukkan orang lain ke dalam keluarga kita, sehingga kita mempunyai hubungannya sangat luas. Itu disunahkan. Dan untuk saling tolong menolong. Ya. Tapi kalau terlalu dekat, itu sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau terlalu dekat nanti dikhawatirkan anaknya yang dihasilkan dari perkawinan tersebut adalah anak yang lemah-lemah. Karena bisa dikatakan kurang ketika hubungan, kurang ada syahwat yang kuat antara suami dan istri karena saking dekatnya. Misalnya anak pamannya, misanan dia misalnya. Nah, maka dianjurkan hendaklah kawin dengan keluarga yang jauh. Misalnya keluarga yang sangat jauh, mengambil anak daripada keluarga yang sangat jauh itu lebih baik, karena akan memperkuat tali silaturahmi di antara dua keluarga. Terus berikutnya adalah, kalau sifat berikutnya yang keempat adalah diharapkan, dianjurkan untuk memilih suami atau istri yang sebanding dengan dia, yang sekufu dengan dia. Nah, untuk kafa'ah ini, hal-hal apa saja yang dianggap dalam hal kafa'ah ini para fuqaha berbeda pendapat. Cuma yang harus adalah orang Islam harus kawin dengan orang Islam. Dalam arti kalau perempuan tersebut adalah perempuan muslimah, maka dia tidak diperbolehkan kawin dengan orang laki-laki selain muslim. Dan ini telah menjadi ijma' atau kesepakatan para ulama. Seorang muslimah tidak boleh kawin dengan orang non-Islam. Adapun kalau yang laki-laki adalah muslim, maka dia diperbolehkan untuk kawin dengan orang ahli kitab. Perempuannya boleh dari ahli kitab, yaitu orang Nasrani atau orang Yahudi, dengan syarat-syarat yang sangat ketat yang disebutkan oleh fuqaha Syafi'iyah. Salah satu syaratnya adalah perempuan tersebut nenek moyangnya diketahui masuk agama Nasrani atau agama Yahudi sebelum datangnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syarat-syarat ini adalah syarat yang sangat sulit sekali. Maka bisa dikatakan untuk mengawini orang Nasrani atau orang Yahudi, mengawini orang perempuan dari agama Nasrani atau agama Yahudi, untuk kalau kita lihat dari madzhab Syafi'i, untuk zaman sekarang sudah tidak mungkin lagi karena tidak memenuhi syarat. Ala kulli halin, kafa'ah yang dianggap di sini adalah kafa'ah dalam agama dan dalam ketaatan beragama. Ini yang pertama. Maka jangan sampai perempuan, kalau perempuannya muslim terus laki-lakinya bukan muslim, maka bukan kufu, tidak usah. Atau perempuannya adalah perempuan yang solihah, muslimah solihah, terus laki-lakinya adalah laki-laki yang fasik, maka tidak sekufu, tidak sebanding. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa man kana mu'minan kaman kana fasikan la yastawun. Apakah orang yang mukmin, yang mustaqim, yang taat beragama, kaman kana fasikan seperti orang yang fasik? La yastawun, tidak sama. Maka jika Anda mempunyai anak perempuan yang salihah, yang taat beragama, maka jangan sampai Anda mengawinkan anak Anda tersebut dengan orang yang fasik, orang yang ahli minum-minuman, orang yang tidak sholat, jangan. Tapi kawinkan dengan laki-laki yang soleh. Kawinkan dengan laki-laki yang soleh. Begitu juga jika Anda adalah pemuda yang soleh, yang taat beragama, jangan sampai Anda mengambil perempuan yang fasik, perempuan yang sering mabuk-mabukan, atau perempuan pelacur, jangan sampai. Kemudian termasuk dalam hal kafa ini adalah kekayaan. Ya, jangan sampai misalnya orang kaya adalah kufu ya, sebanding dengan orang kaya. Orang miskin sebanding dengan orang miskin ya. Kemudian dalam hal ini memang kenapa kok dianjurkan kafa'ah? Nah, dianjurkan kafa'ah ini adalah demi untuk menjamin kelanggengan daripada sebuah pernikahan. Karena misalnya kalau saya percontohkan misalnya seorang yang miskin, perempuan yang miskin atau perempuan yang kaya misalnya kawin dengan seorang laki-laki yang miskin, maka kalau perempuan tersebut adalah perempuan yang tidak sadar atau perempuan yang akhlaknya kurang begitu baik, maka dia akan mentang-mentang kepada suaminya. Kasihan suaminya, suaminya pekerjaannya adalah pekerjaan yang sederhana, penghasilannya sangat kecil. Dan perempuan ini perempuan yang kaya, dia sudah terbiasa untuk makan enak. Akhirnya dia menuntut suaminya untuk memberi belanja makanan yang enak. Akhirnya suaminya tidak mampu. Atau ingin misalnya karena dia kaya terbiasa pakai pakaian bagus, akhirnya dia minta pakaian yang bagus, pakaian yang mahal, makanan yang mahal, sehingga suaminya tidak kuat, tidak bisa untuk memenuhi tuntutan daripada istri. Maka dalam hal ini memang sangat dianjurkan antara laki-laki dan perempuan itu sekufu, sebanding. Kalau perempuannya lebih tinggi daripada suami, maka dikhawatirkan kalau perempuannya tidak sadar diri, maka dia akan mempercapai suami dan hal tersebut akan menjadi perkawinan tersebut perkawinan yang masam, tidak enak rasanya. Maka di sini agama menganjurkan agar laki-laki dan perempuan sekufu, ya, sekufu sebanding. Tapi kufu masalah agama harus. Perempuan muslimah tidak boleh kawin kecuali dengan seorang yang muslim. Begitu juga orang yang fasik bukan kufu untuk orang yang soleh. Hal yang kelima yang dianjurkan adalah kalau kita memilih calon istri, seorang laki-laki ingin memilih calon istri, maka hendaklah dia memilih perempuan yang masih perawan. Masih perawan dalam bahasa Arabnya bikr. Perawan itu adalah orang yang belum pernah nikah sama sekali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kalau seorang laki-laki menikah hendaklah menikahi perempuan yang masih perawan. Dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Alaikum bil abgar fa innahunna a'dabu afwahan wa antaku arhaman wa arda bil yasir." Yang artinya kalau kamu cari istri, hendaklah kamu milih istri yang perawan. Kenapa? Alasannya Rasulullah menyebutkan fa innahunna a'dabu afwahan, karena istri yang masih perawan itu adalah perkataannya lebih lembut, perkataannya lebih lembut dengan suaminya. Nah, dibanding dengan istri yang janda misalnya, maka karena dia sudah punya pengalaman sebelumnya dengan suaminya yang pertama, maka dia kadang-kadang ngomong kasar dengan seorang laki-laki. Tapi kalau dia adalah perempuan yang masih perawan, maka dia gampang diatur dan lebih nurut dan perkataannya lebih lembut. Kata Rasulullah, "Fa innahu a'dzabu afwahan wa antaku arhaman." Antaku arhaman artinya bahwasanya perempuan tersebut adalah antaku arhaman, lebih banyak anaknya. Ya. Aksaru auladan, lebih banyak anaknya nantinya. Kalau perempuan yang sudah janda misalnya, maka dia sudah mempunyai anak dari suami sebelumnya. Terus wa arda bil yasir, dan istri yang masih perawan adalah dia lebih ridho, lebih kona'ah, ridho dengan barang yang sedikit. Misalnya kalau belanjanya tidak banyak, maka dia ridho. Tapi kalau misalnya seorang janda, kadang-kadang dia itu bisa banding-bandingkan, loh, suami saya yang dulu itu ngasih saya itu satu bulannya misalnya 1 juta, kalau suami yang baru ini cuma ngasih 500 lah ya. Dia akan membanding-bandingkan. Tapi kalau perempuan tersebut adalah perempuan yang belum punya pengalaman sekali kawin, artinya masih perawan, maka dia akan ardo bil yasir, akan lebih ridho dengan hal yang sedikit. Dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, berkata, "Tazawwajtu imra'atan fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya suatu ketika kawin pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falaqaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya ketemu Rasulullah, ketika sudah kawin ketemu Rasulullah. Faqala, ya Jabir, tazawwajta? Wahai Jabir, apakah kamu barusan kawin? Kata Jabir, na'am, iya Rasulullah. Qala, bikrun aw sayyib? Istri kamu perawan atau sudah janda? Qultu sayyib, saya kawin seorang perempuan janda Rasulullah. Qala Rasulullah bersabda, fahalla bikrun tula'ibuha? Kenapa kok tidak kawin sama perempuan yang masih perawan sehingga kamu bisa main-main dengan dia? Qultu ya Rasulullah, innali akhwat, fakhashitu an tadkhula baini wa bainahunna. Qala fadzaka idan innal mar'ah tunkahu li diniha wa maliha ila akhirih. Jadi sahabat Jabir ini ditinggal mati oleh abahnya ketika abahnya meninggal pada perang Uhud, sehingga ketika abahnya meninggal, abahnya ini meninggalkan 8 anak ya, 8 anak. Anak yang paling besar adalah Jabir, anak pertama laki-laki. Adapun 7 yang lainnya adalah semuanya perempuan. Maka Jabir ini ketika kawin, dia memilih kawin seorang perempuan yang sudah janda, sehingga perempuannya dia kawini, istrinya tersebut bisa menjadi tauladan dan bisa merawat serta membantu 7 saudara putrinya yang ditinggalkan oleh bapaknya tadi. Lah ini yang penting dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fahal labi kruntula ibu, kenapa kamu tidak kawin perempuan yang masih perawan saja? Nah, di sini Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk kawin seorang perempuan, sunnah untuk kawin seorang perempuan yang masih perawan. Tapi dalam hal ini kalau memang di sana ada udzur seperti yang dilakukan atau yang dilakukan oleh sahabat Jabir ini, dia kawin seorang perempuan yang sudah pernah kawin atau perempuan yang sudah pernah nikah, janda yang agak besar umurnya, karena dia melihat bahwasanya adik-adiknya perempuan semuanya 7 orang masih kecil, butuh orang yang bisa dijadikan rujukan, butuh orang yang bisa melindungi mereka, butuh orang yang merawat mereka. Sehingga sahabat Jabir ini tidak ingin nantinya kalau dia kawin dengan orang perempuan yang masih perawan, yang sebaya dengan adik-adiknya, jadi masalah. Maka dalam hal ini kalau memang ada keperluan seperti ini, maka tidak apa-apa untuk kawin seorang janda seperti yang dilakukan oleh sahabat Jabir, dan apa yang dilakukan oleh Jabir ini diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disunahkan kalau kita memilih seorang istri adalah istri yang al-walud, yang bisa memberikan keturunan yang banyak kepada kita, banyak anaknya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwaju al-walud al-wadud, fa inni mukatsirun bikum al-umama yaumal qiyamah." Yang artinya, kawinilah, nikahilah perempuan yang banyak anaknya, yang cinta kepada suami. Fa inni mukatsirun bikum umama yaumal qiyamah, karena saya besok pada hari kiamat akan berlomba-lomba banyak-banyakkan umat dengan nabi-nabi yang lainnya. Loh, jadi bagaimana caranya kita ketahui bahwasanya perempuan ini adalah perempuan yang banyak anaknya? Bisa diketahui dari keluarganya. Kalau misalnya keluarganya besar memang, ya. Terus juga bisa diketahui dari kakak-kakaknya yang sudah nikah sebelumnya, atau bibi-bibi mereka, bibi-bibi dia, atau nenek-nenek dia. Kalau keluarga tersebut keluarga yang walud, banyak anaknya, maka sunnah untuk kita kawin dengan perempuan seperti itu. Terus kemudian seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya ahli fikih, ya, ulama fikih di sini menyebutkan masalah nadzar ini, masalah hukum melihatnya seorang laki-laki kepada seorang perempuan, mereka sebutkan dalam bab nikah, karena memang bab nikah ini adalah di sana ada yang namanya disunahkan bagi seorang yang ingin melamar seorang perempuan untuk melihatnya terlebih dahulu. Jadi disunahkan, dianjurkan bagi orang laki-laki yang ingin melamar seorang perempuan untuk melihat perempuan tersebut, ya, Meskipun perempuan yang dilihat tadi tidak mengizinkan, yang penting diperbolehkan melihat seorang perempuan kalau dia punya azam, sudah punya keinginan yang kuat untuk melamarnya. Maka sebelum dilamar, Anda lihat terlebih dahulu. Anda lihat terlebih dahulu apakah cocok atau tidak. Cocok atau tidak. Dan melihat ini, kalau misalnya cukup sekali, ya sudah. Kalau sudah cukup sekali, kiranya sekali sudah cukup, sudah puas, berarti sudah. Kalau memang sekali kurang puas, kurang meyakinkan, bisa diulangi 2 kali, bisa diulangi 3 kali, sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau sudah cukup, berarti sudah, tidak boleh lagi. Nah ini, seperti dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, bahwasanya dia ingin melamar seorang perempuan, kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izin dahulu. Nah, sahabat ini melakukan apa-apa itu musyawarah dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah pekerjaan yang sangat baik sekali. Jadi kalau Anda ingin melakukan sesuatu yang sangat besar, sangat penting seperti nikah. Nikah ini kan kita akan melakukan pernikahan, dan pernikahan ini bukan sesuatu yang remeh. Ini adalah pernikahan, adalah sesuatu yang sangat penting sekali yang menentukan keberhasilan kita dalam hidup ini. Maka dia musyawarah dulu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia mengatakan ke Rasulullah, "Rasulullah, saya ingin melamar fulanah," maksudnya, "saya ingin melamar anaknya fulan." Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mughirah bin Syu'bah ini, "Undur ilaiha. Kamu lihat dulu perempuan tersebut sebelum kamu lamar. Fa innahu ahra ayyudama bainakuma." Karena dengan melihat ini akan lebih dijamin untuk langgengnya cinta di antara kamu berdua. Ya semestinya, ya jangan kok kita seperti membeli kucing dalam karung istilahnya ya. Lihat suaranya yang enak saja, nanti kalau dilepas kucingnya jelek. Enggak. Jadi kita harus bisa melihat, karena ini adalah untuk selama-lamanya, selama hidup kita. Jangan sampai kok setelah kamu terus kecewa. Enggak. Tapi Anda lihat dahulu, karena dengan melihat itu akan lebih dijamin langgengnya cinta dan mawaddah di antara kamu berdua. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, ji'tu li ahibalaka nafsi." Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya datang untuk memasrahkan urusan saya, diri saya. Kawinkan saya dengan siapa saja yang Rasulullah kehendaki. Atau kalau Rasulullah menginginkan saya, silahkan. Jadi sahabat itu segenap setiap perkaranya dipasrahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau memilihkan, otomatis beliau adalah memilih laki-laki yang cocok untuk dia dan tidak mungkin salah. Karena beliaunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mendengar ucapan seorang perempuan ini, sahabiat ini, maka Rasulullah melihat perempuan tersebut sebentar, kemudian yutati unas ra'sah, kemudian beliau memalingkan pandangan beliau. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang perempuan tersebut sebentar, sudah cukup rasanya, kemudian beliau sudah memalingkan pandangan dari perempuan itu tadi. Jadi disunahkan bagi seorang laki-laki untuk melihat calon suami istrinya sebelum dia melamar perempuan tersebut. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, Imam Muslim, bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cerita kepada Rasulullah, izin kepada Rasulullah bahwasanya dia ingin melamar, ingin kawin dengan seorang wanita dari suku Ansor, dari suku Ansor. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat tersebut, "Anadarta ilaiha?" Qala, "La, fadhhab fandur ilaiha." Apakah kamu telah melihat calon istri kamu? Kata dia, "La, belum Rasulullah." Qala, "Fadhhab fandur ilaiha." Sudah, kamu sekarang datang ke rumahnya dan lihat. "Fa inna fi ayunil ansari syai'an." Karena di mata perempuan-perempuan Ansor ada sesuatu. Ya mungkin matanya orang Ansor itu dulu misalnya matanya itu agak kebiruan atau agak kecoklatan. Yang penting di sana ada sesuatu yang tidak seperti di bangsa yang lain. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takut nanti kalau sudah dikawin terus melihat sesuatu tidak mengenakkan atau sesuatu yang tidak bisa dia terima, kok kurang cantik, kok kurang gini, maka ya disuruh melihat terlebih dahulu. Seperti yang saya sebutkan tadi, Rasulullah telah bersabda, fa innahu ahra ayyudzama bainakuma, ya, lebih dijamin untuk langgengnya sebuah rumah tangga. Maka disunahkan untuk melihat calon istri sebelum kita melamarnya. Sebelum kita melamarnya. Begitu juga disunahkan bagi seorang istri jika dia dilamar oleh seorang laki-laki, maka Anda lihat juga. Jangan kok yang jadi yang disunahkan itu bukan seorang perempuan laki-laki saja untuk melihat perempuannya, tapi perempuannya juga disunahkan untuk melihat calon suaminya, biar dia tahu. Kalau misalnya dia tidak setuju, kurang setuju, bisa ngomong ke orang tuanya bahwasanya saya tidak setuju dengan laki-laki ini, atau saya tahu bahwasanya laki-laki ini ada laki-laki yang kurang baik akhlaknya misalnya. Maka disunahkan bagi calon istri untuk melihat calon suaminya, begitu juga calon suami untuk melihat calon istrinya. Kemudian kalau kita katakan melihat di sini diperbolehkan, terus batasannya bagaimana? Batasannya yang boleh dilihat adalah kedua telapak tangan dan wajah. Yang dilihat cuma wajah dan kedua telapak tangan. Yang dimaksud dengan telapak tangan di sini adalah mulai dari ujung jari sampai pergelangan, baik luar dalamnya. Jadi dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Ini boleh dilihat. Begitu juga dari wajahnya boleh dilihat. Boleh dilihat, ya. Karena mengapa yang diperbolehkan kok ini saja? Ya, ini adalah yang diisyarahkan oleh Al-Qur'an, karena Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Dan hendaknya perempuan-perempuan tersebut tidak memperlihatkan zina kecuali yang terlihat dari dia. Dan dimaksud dengan zina di sini adalah wajah dan kedua telapak tangan. Terus ulama Syafi'iyah mengatakan, kenapa kok wajah saja? Melihat wajah, karena dengan melihat wajah tersebut seorang laki-laki bisa melihat apakah perempuan ini cantik atau tidak. Begitu juga seorang perempuan melihat wajah laki-laki tersebut, dengan melihat wajah tersebut dia bisa melihat, bisa mengetahui apakah laki-laki calon suaminya cakep atau tidak, ganteng apa tidak. Nah, ini untuk lihat wajah. Terus untuk melihat kedua telapak tangan, para ahli fikih mengatakan dengan melihat kedua telapak tangan dan jari jemari bisa diketahui lekak-lekuk tubuh seorang perempuan atau seorang laki-laki. Dengan melihat kedua telapak tangan bisa diketahui lekak-lekuk tubuh seorang perempuan atau seorang laki-laki, ya. Kemudian kalau memang tidak bisa melihat sendiri, tidak bisa melihat sendiri, maka kalau memang tidak bisa melihat sendiri atau sulit misalnya, maka dia boleh mengirim seorang utusan, mengirim seorang perempuan untuk melihat calon istrinya. Begitu juga seorang perempuan bisa mengirim seorang laki-laki, kakaknya atau adiknya, untuk melihat calon suaminya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus Ummu Sulaim, ibunya sahabat Anas, diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat seorang perempuan yang akan dikawini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah berkata, unduri urqubaiha wasyammi awaridhaha. Unduri urqubaiha, lihat betis kedua perempuan tersebut. Karena kalau sama-sama perempuan boleh melihat bagian tubuh kecuali ma baina surah wa rubba. Maka bagi seorang perempuan yang diutus oleh seorang laki-laki untuk melihat calon istrinya, maka boleh dia mensifati dengan sifat yang jelas, tapi dengan syarat memang benar-benar dia ingin melamarnya, bukan sekedar untuk main-main, ya. Jadi unduri urqubaiha, lihatlah betisnya. Karena betis itu adalah dilihat, kata ulama, adalah bisa untuk menunjukkan lekak-lekuk badan seorang perempuan. Wasyummi awaridha, dan ciumlah baunya perempuan tersebut. Nah, maka seorang perempuan yang diutus untuk melihat calon istri ini bisa mensifati, menyebutkan sifat-sifat perempuan yang akan dikawin oleh perempuan tadi lebih daripada yang dilihat oleh seorang laki-laki. Karena dia lebih, jadi kalau perempuan dengan perempuan lebih bebas dalam melihat, ya, sehingga dia bisa mensifati lebih banyak, apalagi kalau tahu sifat-sifatnya, ya. Nah, ini adalah hikmah daripada dianjurkannya untuk melihat calon istri atau calon suami. Nah, kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita kaji untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita amalkan dan mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Ini ada sebuah pertanyaan yang bunyinya, bagaimana strategi yang cepat dan jitu dalam mengenal sifat seorang wanita? Kemudian bagaimana kalau seorang anggota keluarga kita terlanjur menikah dengan seorang yang agamanya kurang baik? Diajak ngaji tidak mau, terima kasih ya. Kalau memang ada saudari kita yang terlanjur kawin dengan seorang laki-laki yang kurang begitu taat beragama, maka dinasihati dengan baik, usahakan nasihati dengan baik. Dan dalam menasihati ini ada cara-cara tertentu, jangan sampai suami tersebut merasa dinasihati atau merasa tersinggung, enggak, tapi dengan cara-cara yang tertentu sehingga dia bisa sadar. Dan bagi seorang istri, jika dia melihat suaminya kurang begitu taat beragama, maka selalu ajak dia, selalu ajaklah suami Anda untuk taat beragama. Begitu juga doa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar suaminya ditunjukkan jalan yang lurus, agar suaminya ditunjukkan jalan yang lurus sehingga bisa taat beragama. Terus bagaimana cara yang jitu ya, cara yang jitu agar bisa mengenal seorang wanita? Yang tidak harus ya, itu memang suatu salah kaprah. Misalnya seorang yang ingin menikahi seorang wanita terus dia pacaran dahulu, tidak boleh. Cukup Anda tanya orang-orang dekat dia, apakah perempuan yang akan saya kawini ini orang baik apa enggak. Cukup Anda lihat keluarga dia, tanya kepada tetangga-tetangga dia, tanya kepada teman-teman dekat dia, apakah dia orang baik atau tidak. Karena kenapa kok kita tanya orang-orang dekatnya? Karena seorang yang lebih tahu adalah mereka. Terus kita lihat siapa saja teman perempuan tersebut. Almar'u ala dini khalilihi, seorang perempuan, seorang laki-laki atau seseorang itu bisa kita lihat baik buruknya dari teman yang dia ajak berteman. Kalau temannya itu baik, maka insya Allah dia adalah orang yang baik. Kalau orang yang kita tanya itu mengatakan dia adalah orang yang baik, keluarganya baik, maka cukup. Kalau kita sudah mendapatkan keyakinan, sudah yakin bahwasanya dia itu adalah orang yang baik, maka bismillah. Begitu juga Anda sebagai seorang perempuan, kalau ingin mengetahui calon suami, maka Anda tanya kepada orang-orang dekat. Anda lihat siapa teman-teman daripada calon suami Anda. Anda lihat siapa saja teman-temannya dan Anda tanya kepada mereka bagaimana tingkah laku fulan yang akan menjadi atau yang akan melamar Anda. Anda lihat kalau dia orang baik, keluarga baik, bismillah. Kemudian istikharah, setelah dia melamar baru kita istikharahi. Kalau hasilnya baik maka kita terima. Kalau hasilnya tidak baik ya kita katakan istikharahnya tidak baik dan maaf, Anda bisa memilih calon yang lain. Ini juga pertanyaan yang kedua, Ustaz, apa dari wajah dan tangan bisa melihat sifat? Seperti yang saya terangkan tadi ya, yang diperbolehkan untuk kita lihat adalah wajah dan tangan saja. Ya. Jadi wajah, dengan melihat wajah seseorang bisa melihat kecantikan seorang perempuan. Dengan melihat wajah seseorang perempuan bisa melihat calon laki-lakinya, calon suaminya adalah orang yang ganteng misalnya, cukup. Dan dengan melihat tangan, lekak-lekuk tangan bisa kita melihat, misalnya bisa kita kira-kirakan lekak-lekuk tubuh daripada seseorang ya. Ya, meskinya tidak bisa saya menerangkan lebih dalam masalah ini, cuma itulah yang disebutkan oleh para fuqaha. Dengan melihat tangan maka kita bisa tahu lekak-lekuk dan bentuk daripada tubuh seseorang ya. Kiranya cukup sekian yang telah kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayaj'ala ilmana ilman nafi'a wa yaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.